pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita malam. Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 31 Oktober 2015 dibacakan Ardiansyah. Pembaca Munawir ditangkap polisi di Gelumpang Baru. Empat desa terancam hilang di gerus abrasi Sungai Alas. Polres Biren tangkap tiga pengedar dan pemakai sabu-sabu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim gabungan Polres PD berhasil meringkus pembaco Munawir Yusuf, 30 tahun, warga desa Ule Gampung, Kecamatan Mutiara Timur, Pidi. Kedua pelaku ditangkap di Gampung Menasa Suke, Kecamatan Gelumpang Baru, Kamis sore. Kedua pelaku bernama Zulfikar Sulaiman, 25 tahun, dan Umar Nurdin, 36 tahun. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di rumah Helmi Rusli di Gampung Menasa Suke, Kecamatan Gelumpang Baru. Kapolsek Mutiara Timur Ibtu Zaf Laini mengatakan penangkapan terhadap Zulfikar Sulaiman dan Umar Nurdin berawal dari laporan warga bahwa ada dua tamu tidak dikenal warga. Kemudian anggota Polres PD dan Polsek Gelumpang Baru serta Polsek Mutiara Timur melakukan penyergapan di rumah Helmi Rusli. Namun Helmi sebagai pemilik rumah berhasil kabur. Kasus pembacokan terhadap Munawir Yusuf dilatar belakangi masalah sepele. Diduga pelaku tersinggung dengan ucapan sehingga pelaku membacok korban. Sudarlun, empat desa dalam Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara terancam hanyut di gerus Sungai Alas yang terkenal ganas. Hujan yang terus turun dalam sebulan terakhir menyebabkan arus Sungai Alas yang deras sehingga mengikis areal pinggir sungai yang belum dibangun beronjong. Kepala BPBD Aceh Tenggara Ramadan mengakui empat desa terancam menjadi bagian Sungai Alas karena abrasi sungai makin mengganas. Keempat desa yaitu desa Rambung Tubung, Linga Alas, Kuta Langlang, dan Uning Sigurgur. Bahkan satu rumah telah dibongkar paksa di Rambung Tubung karena terancam terseret arus Sungai Alas. Guna mencegah abrasi tidak meluas, untuk sementara akan dibangun tanggul darurat di tepi Sungai Alas, tetapi harus menunggu air surut. Sedangkan Wakil Ketua DPRK Agara Bukhari menyesalkan lambannya penanganan dari Pemkab Agara, terutama pihak BPBD. Bukhari berharap insiden beberapa tahun lalu di mana 39 kepala keluarga harus direlokasi karena rumah mereka hanyut diseret Sungai Alas tidak terulang lagi. Sudarlun, aparat Polres Biren menangkap tiga tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada waktu dan tempat terpisah. Ketiga tersangka ditahan di Mapolres untuk pengembangan lebih lanjut. Ketiga tersangka yang ditangkap adalah Munawir Yusuf, 27 tahun, warga Blangrem, Jempa, Asmi bin Ramli, 31 tahun, warga Desa Senebuklung, Jempa, dan Agus Salim alias Interfet, warga Desa Ujung Blang Masjid, Kecamatan Kuala Biren. Kasat Narkoba Polres Biren Ibtu Rahmat mengatakan Munawir Yusuf ditangkap Satuan Narkoba Kamis kemarin di Desa Blangrem bersama barang bukti sabu-sabu 9,07 gram. Polisi juga menangkap Azmi Ramli yang ketika itu sedang bersama Munawir Yusuf. Sebelumnya polisi berhasil menangkap Agus Salim alias Interfet, tersangka ditangkap tim Satuan Narkoba bersama barang bukti 0,4 gram sabu yang disembunyikan di saku celananya. Kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian untuk memburu pelaku lainnya. Sudarlun, sebanyak 92 orang karyawan pabrik kelapa sawit atau PKS PT Perkasa Subur Sakti melakukan mogok kerja karena pihak PT PSS belum membayar bonus gaji mereka 3 bulan jatah 2014. Selain mogok kerja, karyawan PT PSS juga menggelar aksi di depan PKS PT PSS di Kampung Tualang Pating, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur, Sabtu pagi. Ketua Serikat Buruh PT PSS Idris mengatakan, karyawan melancarkan aksi tuntutan dan mogok kerja karena pihak PT PSS direncanakan pada Oktober 2015 ini akan membayar 1 bulan bonus gaji jatah 2014. Kebijakan ini tidak diterima oleh karyawan. Ternyata aksi mogok kerja karyawan PT PSS direspon langsung oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Cabang Aceh Timur yang diketuai oleh Tim Munzir. Kemudian ia bersama Polres Aceh Timur melakukan proses mediasi dengan pihak PT PSS. Menurut Tim Munzir, dari hasil mediasi pihaknya dengan pihak manajer PT PSS Lukman, pihak PT PSS berjanji akan berusaha memenuhi tuntutan karyawan dan meminta karyawan untuk bersabar. Saat ini PT PSS sedang berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan di Jakarta dan Malaysia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun stok semen di sejumlah kecamatan di Aceh Utara sudah langka dalam sebulan terakhir dan harganya juga melambung tinggi sehingga berdampak terhadap terhambatnya pembangunan di kampung yang sedang mengerjakan bangunan fisik dengan dana desa. Informasi yang diperoleh, kelangkaan semen diduga karena ada permainan distributor dengan oknum agen yang menyalurkan semen ke sejumlah kecamatan di Aceh Utara. Sebab 852 desa di Aceh Utara sedang mengerjakan pembangunan, diantaranya pembangunan fisik seperti saluran. Ilyas, penjual semen di Pasar Gedung, mengaku ada beberapa keci yang sudah menyerahkan uang kepada dirinya untuk membeli semen karena para keci mengaku sulit mendapatkan semen. Namun sudah 2 pekan ini dirinya belum mampu memenuhinya karena stok semen yang kosong. PJS Asosiasi Geci Aceh Utara Muksal Mina menyebutkan banyak geci sudah lama mengeluhkan kelangkaan semen dan harganya yang melonjak. Kondisi ini membuat pembangunan fisik di sejumlah desa terganggu. Pihaknya berharap Pemkab segera mencari solusi. Sudarlun, benih bantuan untuk kelompok tani di Biren yang diserahkan secara simbolis pada penutupan pameran pembangunan Biren beberapa waktu lalu mulai disalurkan kelompok tani di kabupaten itu. Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Biren, Insinyur Syahrul, menyebutkan benih bantuan yang jumlahnya 277,5 ton itu disalurkan kepada 158 kelompok tani di 17 kecamatan. Jumlah bantuan yang diberikan sesuai usulan kelompok tani dan luas lahan yang akan ditanami. Saat ini ada kelompok tani yang telah menerima bantuan benih dan ada yang belum. Ditargetkan dalam minggu ini seluruh benih bantuan telah tersalurkan kepada 158 kelompok tani di 17 kecamatan. Syahrul mengatakan target tanam musim rendengan 2015 adalah 22.601 hektar. Selain benih, bantuan lain baik bersumber dari APBK Biren dan APBA yang juga sedang disalurkan, yaitu pupuk urea dan NPK. Sudarlun, Pemko Loksemawe bersedia memberi kompensasi terhadap 5 aset Pemkab Aceh Utara yang berada di kota Loksemawe. 5 bangunan itu adalah kantor bupati, gedung DPRK, kantor badan ketahanan pangan dan penyuluhan, PDAM Tirta Monpase dan pendapa bupati Aceh Utara. Wali kota Loksemawe Suaidi Yahya mengatakan 5 bangunan aset Aceh Utara itu sangat dibutuhkan saat ini dan Pemko bersedia memberikan kompensasi. Namun harganya jangan terlalu tinggi. Kalau harganya terlalu tinggi, Pemko juga tidak mampu memberikan kompensasi. Menurut Suaidi, jika Pemkab Aceh Utara tidak memberikan 5 aset itu sesuai tawaran Pemko, ia mempersilahkan Pemkab menjual aset itu ke pihak ketiga dan ia memastikan Pemko tidak akan ikut dalam proses pelelangan. Sekda Kolok Sumame menambahkan untuk PDAM Tirta Monpase sudah ada kesepakatan. Dari Rp 5 miliar rupiah yang ditawarkan Pemkab, pihaknya bersedia memberikan kompensasi 5,2 miliar rupiah. Sedangkan bangunan lainnya akan disepakati dalam pertemuan dalam waktu dekat.